bukan yang lama. Itu perlu, bukan yang lama. Karena kalau itu, Anda tetap di sana. Bukan yang lama, lihatlah. Bukan yang lama, hitunglah. Bukan yang lama, pastikan memang Anda telah berubah. Tahun kini baru, jangan sampai Anda lama. Bukan yang lama adalah semangat untuk meninggalkan hal-hal yang salah dalam kehidupan. Bukan yang lama adalah keberanian untuk menjadi baru di kehidupan. Bukan yang lama itu menyenangkan karena sudah semestinya dalam keseharian. Semangat membangun yang baru dan melepas yang lama sebagai satu inovasi dalam kehidupan. Itulah yang disebut perubahan dan pengharapan. Jangan mimpikan sekitar Anda akan berubah jika Anda tak memulainya. Jangan mimpikan ada pengharapan jika Anda tidak sedang memainkannya. Bukan yang lama, mungkin Anda akan jadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar diri. Karena Anda telah berubah, menimbulkan keinginan pada banyak orang. Membawa dan melibatkan orang dalam pertandingan di kehidupan. Bukan yang lama, pasti itu sangat menyenangkan. Masuk dan berubahlah, jadi yang baru. Bukan yang lama, tentu jangan berubah salah. Yang baik jadi jahat. Bukan yang lama, yang malas jadi rajin. Itu perubahan yang tepat arah. Periksa diri, auditlah. Lihat di mana rugi, rubahlah. Bukan yang lama, berarti pembukuan hidup Anda akan jadi sangat indah dan penuh dengan makna. Selamat menemukan yang baru, bukan yang lama. Bersama dengan saya, Bigman Sirait.